Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Okay, sambung eh. Jadi macam yang kedua tu, dia pasal ini hujah yang Imam Ghazali duk sebutkan, harus untuk kita berkata-kata tentang sangkaan kita yang kita sangka tu bersama dengan orang yang setara kita atau orang yang bersedia untuk mempelajari mengenal Tuhan. Tajuk dia ni. Tapi dia kata hujah dia bagi keharusan, bukan masalah halangan eh. Cuma dia kata nanti lagi bawah tu ada tajuk dia tak ni. Yang pertama kita kata, dia kata boleh sebab apa? Sebab kita kata saya rasa. Actually betul. Rasa awak, bukannya fakta. Kena cakap yang tu. Saya rasa Allah gini, saya rasa gitu. Tapi tu tak pernah siapa pakai. Kedua, yang dia kata dia digunakan pendapat ahli tafsir dalam Quran dengan sangkaan dan juga tekaan. Ini saya kata bukan. Ini sebenarnya kena betulkan balik. So ahli tafsir yang kita tahu, kita ikuti dan tafsir mereka mu'tabar, mereka semua bersanad. Kata Imam Tabari sebenarnya dia bila mentafsirkan ayat Quran, dia akan kata takwil qaulhu ta'ala sekian-sekian dia sebut kan. Lepas tu dia sebut sanad daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada sekian. Dia kan bawa sanad. Dia bukan cakap dengan suka hati dia ataupun tekaan. Bahkan dia berdasar daripada dalil, dengan apa sahabat cakap atau tabi'in cakap. Dia bukan teka. Sebab tu saya kata kalau mungkin dia cakap macam ni, dia kata pertengkaran dengan apa dia lihat pada orang yang tafsir Quran dengan bahasa. Yang kita kata benda tersebut kadang-kadang mungkin tak betul atau pendapat tadi bercanggahan sebagainya, sebab orang ajam yang lepas tu bukan orang Arab, bukan orang Arab yang asal. Okey. Yang ketiga, wasalis tu dia kata apa? Dia kata boleh sebab ijma'ut tabi'in 'ala naqlil akhbar mutasyabihah allati naqalaha ahadus sahabati walam tawatar. Dia kata kesepakatan para tabi'in untuk menukilkan khabar-khabar mutasyabihat, hadis-hadis yang ada mutasyabihat, yang dinukilkan ia oleh individu-individu para sahabat dan tidak mutawatir. Ini tajuk tadi kita sebut. Dia kata tabi'in boleh nukilkan, kesepakatan mereka nukilkan. Sebab apa? Sebab memang itu penjelasan. Para sahabat Nabi dipercayai berkenaan dengan amanah mereka tentang agama. Kalau awak tolak seorang, Awak tolak seorang lagi. Last sekali agama tinggal apa? Cuba kat sini katalah. Wa mashtamala ala siha allati naqalaha al-adlu amil adli fa innahu jawazu riwayatah. Dia kata dan apa yang dirangkumi oleh hadis-hadis yang sahih yang nukilkan ia oleh orang yang saksama daripada orang yang saksama, mana adil daripada adil eh, dan maksud dia orang yang apa, tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah, yang nukilkan tu diorang haruskan. Fa innahum jawazu riwayatah, mereka haruskan periwayatannya walaupun tak ni. Walam yahsul biqaulil adli illa zon, sedangkan tak terhasil dari kata-kata seorang yang saksama tu kecuali sangkaan sahaja. Ini salah. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita kata nukilkan siapa? Kalau para sahabat Nabi SAW, seorang mereka tu punya nilai kata-kata yang dia dapat daripada Nabi adalah besar. Mana dia kata sangkaan saja? Ini yang ilmu kalam tadi. Ahli kalam ni dia macam, apa kebarangkalian orang tu lupa? Apa kebarangkalian orang tu tersilap? Dia lupa sebenarnya para sahabat mempunyai nilai yang berlainan. So Allah Ta'ala jadikan para sahabat ni itibak mereka, itibak sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun, orang mula-mula awal masuk Islam, muhajirin ansar awal. Diorang ni tak apa, dia diberikan Allah Ta'ala satu pujian dan juga pengesahan. Diorang endorsement dari Allah Ta'ala. Lepas tu dalam surah apa, dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala was-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang mula-mula awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dengan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik. Apa janji Allah Ta'ala? Radiyallahu anhum wa radu anh, telah redha Allah Ta'ala terhadap mereka dan mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidna fiha abada, dan Allah Ta'ala untuk mereka syurga mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal dalam Islam lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Maksud dia Allah Ta'ala ikat redha Allah dan syurga dengan ikutan kepada para sahabat. Ini dalil Quran yang qat'i, kita boleh nak nafikan. Kalau orang kata, ini apa mutawatir. Ini mutawatir lah ni. Quran bagi. Sebab tu, sing gila para sahabat tadi bercakap tadi kan. Orang-orang dia walaupun tak sampai 10 orang, 20 orang. Dapat 5 orang, 3 orang. Bahkan seorang sekalipun, tetap berjalan. Sebab tu saya kata tadi, orang yang diutus Nabi ke kampung-kampung di Yaman, ke bagaimana untuk mengajak agama. Seorang-seorang, Umar pun macam tu juga, hantar seorang-seorang. Ke sini dia hantar seorang, sini hantar seorang. Kalau anda kata, khabar seorang itu tak boleh jadi ilmu, keyakinan, maka ada masalah kat sini sebab perbuatan Nabi dia tak kena. Sebab kita tak kena ilzam satu kampung tu datang, dia kata Rasulullah, dia kata kerja kampung ni, bila wakil Rasulullah datang, tak perlu percaya semua. Sebab, seorang. Kena 20 orang datang pun kena percaya semua. Mana mungkin? Ini pelik lah kan? Sebab tu bila diorang kata, diorang timbulkan tajuk, sedangkan orang-orang tadi tu, ilmu yang dia bawa yang sama tadi adalah zon. Salah. Yakin. Kena bawa pada yakin. Sebab para sahabat ni Nabi pilih. Nak faham kan? Nabi pilih, Nabi hantar dari kampung-kampung tadi untuk belajar. Lepas tu para sahabat pilih pula tabi'in untuk mengajar. Benda tu adalah kita kata bentuk yang kena faham tu betul. Dia bukannya macam sama macam orang lain. Kalau benda lain betul lah, macam kita ni cawan ni. Apa kebarang kalian dia dibeli? Mungkin curi. Apa kebarang dia dicuri? Dia dalam ilmu kalam tu masuk. Entah-entah curi, mana awak tahu. Mungkin dicuri, mungkin sekian, mungkin sekian, mungkin sekian. Ini bahaya, sangat rosak. Sampai last sekali benda yang patut kita tenang hati dengannya, kita jadi was-was. Bila was-was, maka tak jumpalah jawapan betul. Every time kita beramal dengan agama, masih dalam kepala kita macam mungkin, mungkin, mungkin, mungkin. Ini rosak. Nah, ini yang gambaran yang ketiga ni. Tapi apa dia sebut yang tu kan. Ini masalah di masa dia kata yang tu. Tidak terhasil dengan kata-kata seorang yang saksama kecuali sangkaan sahaja. Macam mana kan? Ini bahaya ni. Okey, tapi tengok dia jawab balik. Jawab anil awal. Maksud dia masih lagi kat sini, dia masih tak setuju percakapan tentang sangkaan sekalipun dengan orang setara kita ataupun dengan orang-orang yang nak mempunyai persediaan untuk menjadi apa, mempelajari ilmu apa, ilmu seperti kita. Dia kata, sebab apa? Pertama, jawab anil awal. Wal jawab anil awwali. Jawapan bagi yang pertama. Anil mubaha sidqa la yukhsha fihi darar. Bahawa yang diharuskan adalah membenarkan kebenaran yang tidak dibimbang padanya kemudaratan. Maksud dia kita boleh percaya pada apa tak ada mudarat. Maksud dia apa? Wabassa hadha zunun la yakhlu anid darar. Sedangkan menyebarkan sangkaan-sangkaan ini tidak kosong daripada kemudaratan. Sebab apa? Faqad yasma'uhu man yaskunu ilaihi wa yataqiduhu jazman. Kerana mungkin akan mendengarnya sesiapa yang tenang kepada sangkaan tersebut dan beriktikad ia adalah pasti. Apatah lagi zaman kita sekarang ni, orang bercerita tentang tajuk masalah sifat Allah Ta'ala tanpa kata saya rasa. Orang akan percaya, kena pula pakai serban tingkat kan sebabnya. Jangan. Orang akan percaya. So tajuk awal tadi ni perbahasan ni masih lagi kita kata hatta dengan orang setara kita pun dia tak bagi. Dia tak bagi. So masa ni kalau kita bincang ni kan tajuk ni, perbuatan menyebarkan ajaran sifat 20 tu tak boleh. Sebab tak sebut ni, berdasar pada kata-kata dia. Dia kata pasal benda tu ada kemudaratan. Sebab tu kepada kita tengok orang yang jadi sesat, wahdah terwujud dan sebagainya, kita tengok reference dia. Sifat 20. Kita faham kenapa? Sebab itu jadi. Bukan kita reka-reka. Memang jadi. Orang ikut tarikat, jadi gili isim. Bukan baru. Lama, dulu sampai sekarang. So kalau kita logik macam dia lah, macam yang di sekarang dia bimbang ni, bahaya itu ada, kenapa buat? Contoh macam kita jalan depan tu, confirm yang kita langgar, kita laju-laju. Memang kita akan accident. Kebarang kalian tu tinggi. Hatta 50-50. Kita yang bijak, takkan pilih jalan tu. Sebab kat situ memang kereta akan keluar, tak hiraukan orang. Jangan laju-laju. Kita buat apa? Kita cari jalan lain. Pusing. Cari lubang lain untuk keluar. Ini yang patut berlaku. Tapi orang taklah faham. Dia rasakan tak apa. Pasal kita nak faham lagi. Tapi dia lupa. Kefahaman lagi yang dia nak tadi, boleh membawa pada kesesatan. Mana? Buat bersepah kan kita kan? Balik pada asal tadi. Kalau diorang burukkan orang yang mengikut manhaj salaf, dalam kes kata-kata, contohnya korang menyamakan dengan Allah, dengan makhluk. Katakan orang cakap itu. Tapi sebenarnya, pada segi ubudiah, pengabdian diri, ataupun masalah mempertuhankan Allah Ta'ala sahaja, tidak yang lain. Benda ni tak pernah jadi rosak pada fahaman salaf. Tuan tak pernah jadi kes lah sekali mengaku akulah Tuhan, tak ada. Tak ada. Awak belajar, kalau belajar sifat 20, sifat ma'ani tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tujuh tu. Sebenarnya diorang kaitkan dengan apa dalam kita. Kudrat, bukan kita berkuasa. Siapa Allah, Allah berkuasa. Iradat, bukan kita nak. Allah yang nak. Ilmu, okay, ilmu kita, ilmu Allah. Samak, basar, kalam. Semua tu last sekali Allah pun. Last sekali, ha, siapa yang buat? Allah. Kalau jadi, Allah. Tapi last sekali, in the end, dia buat maksiat pun, Allah juga. Ha, ini masalah. Orang tak nampak apa ni. Banyak saya perhatikan, dia mula-mula tu, korang macam macam penyerahan diri. Kepasrahan. Apa terjadi pada diri dia. Tak, tapi tengok, taklah. Penipu banyak. Jadi saya tengok macam dekat belah Perlis kan. Ada kes-kes yang apa, imam-imam muda. Dia apa, yang diugut-ugut oleh orang-orang sufi ni. Awak belajar tentang penyucian jiwa, tapi perangai awak kotor. Salam imam, imam muda tu, kalau tak baca bismillah kuat, salam gitu. Ya. Lepas tu tengah solat, imam tu tak baca, dia batuk, kacau imam. Ikut mazhab Syafi'i batal lah. Awak pergi syarat dengan mulut, dengan suara. Kalau orang datang, assalamualaikum, batal. Ini kacau imam baca, lagi lah batal. Sengaja mengacau imam untuk membaca, jeling imam sebagainya. Kotor je. Even last sekali, ada sekali dia tu lempang imam. Ya. Bulan lepas dia pergi. Ha, ada cerita. Bulan lepas ke bulan sebelum? Dua bulan lepas. Ha, imam kena pukul. Macam mana? Belajar ilmu, ilmu bersih jiwa, kotor gila. Ini Ustaz Ali Hassan kata ayat cak, betul kot. Kat sini duduk dia. Kotor. Sebab kalau anda kata, okay, kepasrahan tadi. Kalau kata bukan saya, bukan ni, Allah Ta'ala. Last sekali kenapa awak mengamuk? Bila datang imam yang bukan macam awak suka, kenapa awak tak pasrah je? Kenapa awak buat perangai tak senonoh? Nampak sangat penipu pada bab tadi. Bab bila buat jahat, ha, ini Allah Ta'ala segala. Ha, ini perhatikan betul, bahaya tu berlaku. Saya kata kat sini, tak ada. Dia kata, zunun, kita menyebarkan sangkaan-sangkaan tidak kosong daripada kemudaratan. Fakariya semua mayaskunu ilahi wa yataqidu jazman. Mungkin akan dengar kepadanya sesiapa yang tenang kepada kesangkaan tersebut dan beriktikad bahawa ia adalah pasti. Fayahkumu fi sifatillahi azab bi ghairi ilmin. Maka orang tu akan menghukum pada sifat Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Jadi kita encourage orang hukum Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Wa huwa khatarun, ia adalah bahaya. Wa nufusu nafiratun an iskali zawahiri, dan jiwa-jiwa manusia ni memang akan lari daripada kemaskilan zahir. Fa idza wajada mustawrahan minal ma'na wal maznuna. Kalau dia dapat ke lapangan, dia tak nak kemuskilan, tapi dapat ke lapangan daripada makna-makna. Walau maznuna sekalipun apa? Makna tadi adalah sangkaan sahaja. Bukannya pasti. Bukan pasti pun, sangkaan je, rasa. Sebab saya rasa, ayat yang tu kan. Tapi oleh kerana dia tak nak kemuskilan, kerumitan, dia akan lari kepada, dia jumpa satu pun satu kelapangan daripada makna sekalipun sangkaan. Sakana ilaihi wa'taqada jazma wa'taqarahu jazma, pasti dia tenang kepadanya dan dia beriktikad dengannya secara pasti. Warubama yakunu ghalata, dan dia pasti, dan barangkali dia menjadi salah. Sebab kita dah sebut tadi kan, pada orang yang zon, yang ada sangkaan tadi, dia kena dua tugas. Tugas pertama, dia kena anggap dia punya pendapat mungkin salah. Kedua, dia kena kata saya rasa. Oh betul, dia tak boleh pasti putuskan. So awak tak nampak Allah Ta'ala. Nak tahu betul, tunggu kiamat nanti. Sebab dalil yang menyatakan, contoh macam kita akan lihat Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Macam para sahabat tanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Kita akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Nabi beri gambaran macam mana? Nabi kata, adakah kalian berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu terhadap matahari tengah hari, tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Dia kata, tidak. Lepas tu, dia kata, dan adakah kalian akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak, rasa ragu-ragu terhadap bulan malam 14 yang tiada dengan kamu dengannya sebarang awan? Dia kata tidak. Nabi kata begitulah kuat kamu dengan Tuhan kamu nanti. Nabi cakap macam tu. Atau diorang tanya pun lihat, bukan lihat dengan hati, lihat dengan mata lah. Sekarang tak nampak, nanti nampak tak? Nabi jawab ya ke tidak? Ya. Bagi ha, ni kes ahli kalam pening kepala. Kalau nampak ha, kalau dia berkedudukan, berkedudukan bertempat, bertempat ha, makhluk itu sebab geng tu buang. Dia kata nampak dengan hati. Ha pula. Dia mainkan itu. Ini bahaya tau, sebab sebab sebenarnya punca dia sebab dia orang tak nak kemusykilan tadi. Kan sebab kata kata tak ada scan. Dia carilah jalan untuk kata, kata benda takwilan-takwilan sebagainya. Sedangkan benda tu zahir. Memang nas tu datang. Sebab tu orang yang mengatakan tak bertempat atau mengatakan tak akan dilihat atau mengatakan tak apa bukan di atas, dia punya dalil semua sangkaan je. Tak ada dalil qat'i. Sebab tu dia kata kat sini kan. Sedangkan benda tu mungkin salah. Fa yakunu qad taqada fi sifatillah ma huwa batilun. Maka dia menjadi dia telah beriktikad pada sifat-sifat Allah apa yang ia adalah batil. Au hakama alaihi fi kalamihi ma lam yuridhu yurid bihi. Ataupun dia menghukum kepada Allah Taala pada kata-kata Allah Taala apa yang tak Allah Taala tidak kehendaki. Cek arasy tadi jadi apa? Jadi tempat untuk pembayangan sebelum terjadi. Allah tak pernah cakap yang tu. Macam mana aku cakap yang tu? Ha, so jadi ini pertama dia jawab. Mana Imam Ghazali bukan setuju dengan hujah yang kata boleh cakap asalkan kata saya sangka. Sebab benda tadi orang yang biasa akan mungkin sangka yang sangkaan tadi dia rasakan benda tu betul. Sedangkan tak boleh. Ha, sangkaan tak boleh menjadi hukum. Mu'amad Thani. Ada kedua pula. Wahu aqal mufassirin bizzan. Pendapat-pendapat atau kata-kata ahli tafsir dengan sangkaan. Fala nuslimu dhalika fima huwa min sifatillah ta'ala. Maka kita akan bersetuju menyerah itu pada apa yang ia adalah dari sifat-sifat Allah Ta'ala seperti istiwa atau fawq dan selainnya. Bala'ala dhalika fil ahkamil fiqhiyah. Bahkan mungkin yang dimaksudkan dengan sangkaan tadi pada beberapa hukum-hukum fiqah pun kita terang balik. Masalah tak kena. Sebab dia boleh dikata macam tu pada sifat Allah Ta'ala mustahil ahli tafsir akan kata sini. Sebab kan kita tengok macam Imam Qurtubi kan. Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dia mazhab Asy'ari. Dia bukan mazhab salaf. Dia mengaku. Tapi bila dia nukilkan ayat penjelasan ayat 56 surah Al-Maidah. Jika kita buka eh. Ni saya bacakan sikit apa ni. Banyak orang tak tahu. Sebab ada sekali tu saya dipanggil untuk pergi apa bagi. Di sini masjid tu dekat Taman Melawati. Jadi orang kononnya macam kata nak buat terbuka lah. Nak bersifat terbuka. Dia yang kata apa? Diorang tak kisah. 54 surah Al-A'raf. Okay, 54 surah Al-A'raf. Dia kisah dia macam ni. Masjid tu banyak geng-geng ahli bid'ah pun ada. So Ustaz Salafi ni dijemput lah. Saya antara yang dijemput sekali tu. Tapi depan jemput saya tak jemput dah orang lain. Sekali tu kan. Saya buat jahat sikit lah. Saya buka kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi memang kita tahu dia Asy'ari. Tapi ketika dia bahaskan tentang ayat 54 surah Al-A'raf, dia kata macam ni. Dia sungguhnya salah golongan salaf dahulu yang awal radhiyallahu anhum tidak berpendapat dengan menafikan arah. Bahkan mereka tidak berkata-kata dengan sedemikian, maksud dia menafikan arah. Bahkan mereka berkata-kata dan mereka semua berpendapat dengan yakni ada arah bagi Allah Taala. Sebenarnya yang dikatakan dalam kitab dan dikhabar oleh rasul-rasulnya alaihi wasallam dan tidak mengingkari siapa di kalangan salafus soleh bahawa dia bersemayam di atas arasnya secara hakiki. Ni Asy'ari ni. Dia satu benda beza dia Imam Qurtubi dia jujur. Dia munsif, dia tak ada larikan tajuk. Dia kata ni Asy'ari hakiki dan dikhaskan arasy. Kenapa arasy yang dikatakan tentang tajuk-tajuk apa tajuk Allah bersemayam tu? Kerana ia adalah sebesar-besar makhluk Allah Taala, makhluknya. Dan mereka hanya jahil tentang cara bersemayam. Mereka tak kata nak bersemayam tak ada. Cara yang mereka tak tahu. Kerana ia tak diketahui hakikatnya. So Allah Ta'ala tak ada contoh. Okey, sebagaimana dikatakan oleh Malik rahimahullah, bersemayam itu sedia diketahui, iaitu dalam bahasa. Caranya adalah tidak diketahui. Mana dalam bahasa kita tahu. Engkau tahu, aku tahu, semua tahu. Tapi cara dia tak diketahui. Sebab Allah Ta'ala tak ada siapa baru tahu contoh dia. Okey. Dia kata dan dapat dengan perkara ini adalah bid'ah dan bertanya tentang perkara ini adalah bid'ah. Demikian dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dan kadar ini madai dan siapa-siapa inginkan penambahan ke atasnya maka dia berhenti padanya pada tempat-tempat dan kitab para ulama. Lepas tu baru dia bawa ke pendapat Asy'ari. Maksudnya dia tak dia sebut salah faham apa? Tak tipu pun. Saya pentang besar baca, saya baca sepatah. Lepas tu jadi ada ada imam tu datang jumpa saya. Jadi Asy'ari ni ada banyak peringkat lah. Ha, saya kata betul lah. Asy'ari yang awal atau Asy'ari yang dah tenggelam dengan ilmu kalam. Dengan teruk. Okay, tengok, tengok Asy'ari mana yang yang Tuan Haji apa maksudkan. InsyaAllah kita datang ajak. Tak ada ajak lah, takut. Ajak macam-macam benda saya buka nanti. Bogil je. Sebab benda-benda macam ni, kadang-kadang kita, kadang orang-orang macam ni, dia tak faham boleh baca kitab pun. Macam dia boleh baca macam tu. Imam Qurtubi memang bermazhab Asy'ari. Tapi dia jujur. Dia kata salaf semua berkata-kata dengan Allah Ta'ala ada arah. Yang kata tak ada arah ni siapa? Ahli kalam. Bukannya salafus soleh. So orang lepas para sahabat tabi'in, tabi'in, orang-orang tu yang mula start cacah merbah. Ada pun yang asal, tak ada pening kepala. Pada kita tahu, balik pada asal, cara kaedah kita beriman adalah tahu kalimah, tak tahu cara. Habis cerita. Ada, ada. Macam mana? Entah. Ada, ada. Siapa yang tak ada? Ada. Cuma tak tahu cara. Itu kaedah betul kita beramal. Beriman, Lepas tu dia kata kat sini, yang pertama, dia kata kalau orang tercawak macam tu kan, dia kata masalah. Ha, pasal dia kata benda tersebut kan, kita kata walaupun orang terjawab dengan kata sangka saja pun, tapi dia masih lagi tak ni. Dan ahli tafsir pula dia kata apa, dia kata sini, kat sini dia kata mustahil pada sekian fiqah mungkin bercanggah, dia kata, tapi tidak pada akidah. Dan memang bab akidah tak pernah ada percanggahan, tak ada furuk akidah. Furuk akidah tu kalau orang tu kata macam benda detail, detail contoh syurga punya sungai kan, sungai syurga ada arak, ada madu, ada susu, ada air. Siapa tak percaya, kafir. Cuma cuma itu luas mana, besar mana sebagainya. Ah, itu tajuk, tajuk itu ya. Tapi tak percaya sungai syurga, sungai syurga ada sungai, kafir. So Quran kata, Allah tak sebut. Dan Quran tentang sungai syurga tu ada. So kalau dia kata orang tu menafikan adanya sungai tersebut, maka kafir. Sekarang dia orang kata furuk akidah. Saya kata furuk akidah tu buat apa? Dia ingat pada Islam, apa dalam akidah ni ada cabang. Bab apa? Detail, yes. Macam malaikat punya sayap tu kan, saiz dia sebagainya, ada khilaf kat situ, tajuk lain. Malaikat ada sayap, wajib percaya. Tak boleh ada khilaf. Itu bukan furu' akidah. Sebab tu tak ada percanggahan bab akidah. Semua iman dengan benda sama. Tapi bab bukan fiqah, ya. Ada perbezaan sebagainya, apa dia orang dengar, apa tak dia dengar. Apakah ada, ada berlaku nasab mansuh. Mungkin sahabat Nabi duduk, duduk dengan Nabi ketika awal Islam. Lepas tu dia pindah. Lepas tu datang balik kemudian dah bertukar rupanya. Mana dia tahu? Itu mungkin ada percanggahan. Adapun pada asalnya tidak, eh. So, jadi dia kata sini, au fi hikayati awwalil anbiya alaihi salatu wasalam wal kufar, ataupun mengenai penceritaan keadaan-keadaan para nabi alaihi salatu wasalam dengan orang kafir. Wal mawaiz, bimbingan. Nah, mungkin ada ada khilaf. Wal amsal, contoh-contoh. Wa ma la ya'zumu al khatarul khata fi, apa yang tak besar kesalahan, kesilapan, bahaya kesilapan dalamnya. Ha, dia kata apa yang tak besar bahaya kesilapan padanya. Dia kata mungkin ini yang dimaksudkan dengan khilaf ahli tafsir. Dan jawapannya betul. Memang pada benda-benda yang tambahan saja. Contoh macam Ashabul Kahfi, kisah dekat mana, itu mungkin adalah. Ha, tapi benda tadi tak beri kesan besar pada masalah tu. Tapi bab akidah mana ada canggah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Qurtubi tu, betul lah, itulah realiti sebenar dia. Yang banyak orang tak ada jawab, tak, tak boleh, tak boleh nak lari. Sebab kita kata benda tu kan kita baca, buka, bukakan dekat projektor tu, baca sepatah-sepatah. Dia jawab apa? Saya bila ada ada geng-geng apa, geng-geng ahli bid'ah ni, dia buat satu grup. Lepas tu dia tarik saya masuk grup tu. Lepas tu kemudian dia nak ajak, dia kata meh kita masuk lagi ustaz-ustaz lain yang setara, yang yang lah untuk debat. Saya kata ayah, lima orang ni saya seorang tak apa. Jadi perbincangan mula tu tajuk dia adalah adakah salafus soleh tahu makna tak tahu cara, ataupun dia tak tahu dua-dua. Jadi saya kata memang salafus soleh bila terang sifat Allah Ta'ala, dia cuma tak tahu cara, makna dia faham. Mana dia orang tahu? Macam Imam Malik cakap tu lah. So, jadi diorang startlah bising-bising-bising. Dan sekali saya copy paste yang Imam Qurtubi punya tu, saya letak kat dalam grup. Ha, baca. Terjemahkan. Sampai sekarang dia tak ada apa. Apa saya post tu semua senyap. Senyap. Dia cakap apa? Ah, ha, pasal bab lain. Bab, bab tak ada arah ni sebenarnya ahli kalam. Adapun mazhab salaf, tidak. Mazhab sahabat Nabi, tabi'in, mazhab Imam Syafi'i, tak ada masalah kat situ. Yang ada masalah ni golongan ahli kalam je. So bila diorang cakap itu, kita kita bagi post, senyap terus. Tak ada pun persoalan. Tak ada sambung debat pun. Dan sekali senyap semua. So kita bagi ha ni, saya post lah, terjemah. Dia terjemah masalah. Ha, itu kena faham. Jadi konsep ni memang kita kata bab sebenar bila Imam Ghazali sebut bahawa tajuk khilaf tadi mungkin pada masalah fiqah, masalah benda-benda lain yang tak ada bahaya tentangnya. Bahkan tidak diorang akan sebut Allah Ta'ala kecuali apa yang sabit saja. Yes. Sangkaan tidak. Diorang tak akan sebut sangkaan. Diorang akan sebut dengan apa yang sahih daripada Quran juga atau daripada Nabi SAW yang sahih atau dikata-kata para sahabat. Penjelasan para sahabat diorang ambil. Tidak mereka buat dengan sangkaan. Cuma kes tadi macam kes yang sang, apa merasakan apa orang punya apa pendapat ahli tafsir tadi walaupun dah sama tapi dia masih lagi apa dikira tak mutawatir, ha, itu bukan tajuk. Okey. Dia kata wa masalisa asalisu, ada pun yang ketiga. Faqad qala qailun. Maka telah berkata orang yang berkata la yuzu an yu'tamada fi hadzal bab illa ma warada fil Quran aw tawaratara an nabi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak harus untuk kita bersandarkan dalam bab ini, itu bab sifat-sifat Allah Ta'ala, kecuali apa yang datang dalam Quran atau mutawatir daripada Rasulullah SAW. Tawatara yufidul ilm, mutawatir yang memberikan faedah ilmu. Fa'amal akhbaru ahad fa'la yukbalu fihi. Ada pun khabar-khabar ahad maka tak diterima padanya. Ini tak ada salah, eh, kita salah. Sebab balik pada asal, Nabi hantar sahabat pergi ngajar Islam, kenalkan pada Allah Ta'ala. Satu kampung satu sahabat, bukan 15 orang sahabat satu kampung. So, 15 baru mutawatir. Satu tidak mutawatir, dua tak mutawatir, tiga tak mutawatir. Kalau macam tu para apa orang kafir ada hujah yang datang jumpa dia daripada Nabi apa mai. Seorang Cik Ibrahim datang jumpa kaum dia. Seorang kaum dia kata engkau tak mutawatir. Dia cakap apa? Nuh datang seorang, kamu tak mutawatir jugalah. Habis jahanam semua para Nabi. Macam mana agama macam ni? Sebab tu konsep asal dia siapa orang bercakap tadi tu, kedudukan dia dalam agama macam mana. Kalau seorang rasul datang cakap, walaupun kita dia seorang, awak kena terima. Tadi kata tapi tak mutawatir lah bang. Ha, ini salah. Kaedah kata tolak hadis ahad kena tak mutawatir tu, itu bukan kaedah ahli sunnah. Itu Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Kan? Geng-geng ni yang mula start ni sebenarnya. Biasa dia nak buang sebab kalau datang dalam hadis-hadis datang ni, kita kumpulkan. Bahkan mutawatir ni ada dua bentuk. Ini problem orang. Sebab diorang kata hari tak mutawatir. Kalau kita gabungkan dengan yang lain, macam mana? Sebab hadis mutawatir dua bentuk. Satu mutawatir lafaz. Satu mutawatir makna. Saya, bila saya cakap dengan orang, saya kata, Allah Ta'ala di atas. Yang kedudukan di atas. Di atas arash. Dan arash ni dekat atas yang ketujuh. Ini saya cakap, ni mutawatir. Dari segi makna. Lafaz hadis memang mungkin tak mutawatir. Satu ayat, satu-satu tak jadi. Tapi dengan dihimpun semua sekali, kisah-kisah hadis macam kes angkat amalan, roh orang mati, kes Nabi Isra Mi'raj, kita kira, hitung semua sekali. Bila kita bawa semua sekali riwayat tadi, semua jadi mutawatir. Makna, bukan lafaz. Macam hadis Nabi angkat tangan daripada doa, angkat tangan, memang mutawatir. Yang mutawatir apa? Makna. Sebab occasion berlainan dekat kisah ni satu, kisah ni satu. Bila kumpul semua kisah tadi, berbelas-belas hadis yang datang Nabi angkat tangan ketika berdoa. Maksudnya tak salah angkat tangan, tapi jadikan rutin kena angkat lepas solat tak. Maka kadang Nabi berdoa tanpa angkat tangan macam masuk tandas. Ada Allahumma, mana ada. Faham? Tak payah angkat tangan ketika tu, memang Nabi baca mulut je tanpa angkat tangan. So basically ada doa angkat tangan, ada doa tak angkat tangan, biasalah. Tapi nak katakan mengangkat tangan ketika berdoa tu mutawatir, Nabi memang pernah angkat. Itu tajuk dia. Jadi macam tu kes masalah apa? Kes tentang Allah Ta'ala di atas ni, ini adalah mutawatir. Tapi bukan lafaz. Setiap apa? Mana? Kalau dia nakkan lafaz 14 orang sahabat Nabi satu kisah, tak jumpalah. Tapi kalau kumpul semua kisah-kisah tadi, tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni, awak akan jumpa mutawatir. Itu sebab kenapa tak ada siapa boleh lawan tajuk ni, eh? Ada pun khabar-khabar ahad maka tak diterima padanya. Wala yashtaghilu bi ta'wilihi inda man yumilu yamilu ila ta'wil wala bi riwayatihi inda man ya'tamidu ala riwayah. Maka tak perlu sibuk dengan mentakwilkannya ketika di sisi siapa yang cenderung pada pentakwilan, dan tidak juga tentang riwayatnya bagi siapa yang bersandar pada riwayat. Kenapa? Yang dzalika hukum bi maznun, sebab itu menghukum dengan sangkaan. Ha, ini ahli kalam. Ini ilmu kalam. Sebab bila kita pakai hadis yang tak mutawatir, dia kata itu hukum dengan sangkaan. Ha, dia kata wa dia kata wali atimad alaihi, dan bersandar dengan apa? Bersandar dengan sangkaan. Oh salah. Ha, ini masalah. Balik pada asal, antara kaedah ataupun Mu'tazilah ataupun geng-geng ahli kalam ni punya kerosakan besar adalah mereka menolak ilmu daripada Nabi SAW kalau bukan mutawatir. Dia nak mutawatir pun jadi akidah. Pasal kes dia sebab apa? Sebab cara mereka nak tolak apa mereka tak nak beriman. Contoh kisah berkata-kata Allah dengan Musa. Yang buang. Dia kata kisah satu je. Tak mutawatir. Walaupun Al-Quran pun tak mutawatir lagi. Sampai kan dia cuba nak tukar Al-Quran. Macam dia Amr bin Ubaid. Punya berusaha dia untuk nak kata Allah tak berkata-kata. Dia cuba nak tukar wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Musa kata-kata. Dia kallamallahu nak tukar kepada kallamallaha. Wa kallamallaha. Dia katakan yang bercakap Musa, Allah berkata, Allah yang dengar. Tak apa. Sebab so, kita buat semua kita buat. Tapi kalau Allah berkata kepada Musa, ada masalah. Sebab tadi tak cakap, sekarang cakap. Bila baru bercakap maka baharu, bila baharu dia makhluk, maka buang. Allah tak berkata-kata. Ini kaedah diorang. Ustaz, kalau kita tengok hadis dulu yang di pecah diri dan tambah iman tadi si. Wei, ulang lagi. Yang sebelum dia hadis banyak ada hadis sahih dan tak sahih. Terus? Sahih dan tak sahih. Okey. Jadi selepas tu dalam zaman iman tadi si boleh ditakkan hadis ni tadi aja. Jadi apa ni ahad adihad apa semua. Tahu tak? Tak juga. Sebenarnya masalah Imam Tirmizi, okey, masalah okey, first thing first. Sahih tak sahih ataupun makbul atau mardud, diterima atau ditolak lebih tepat. Dia tak mempengaruhi masalah tajuk jumlah. Tajuk yang kita kata jumlah mutawatir atau tak mutawatir ni apa panggil apa? Hadis ahad, dia ada tiga bentuk. Maksudnya yang diriwayatkan oleh seorang-seorang ataupun dua-dua-dua ataupun tiga-tiga-tiga sampai sembilan. 10 ke atas dia kata mutawatir. Dia sebenarnya tak memberi masalah apa-apa. Dia cuma membincangkan jumlah perawi, kekuatan jumlah perawi. Tapi tidak pernah pun di situ sebarang idea pada zaman Imam Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi anak murid Bukhari. Okey. Imam Bukhari dan Tirmizi berjumpa eh. Bagi Imam Tirmizi banyak dia bertanya Imam Bukhari tentang hadis yang diriwayatkan. Hadis ini Imam Bukhari kata ya, ini tidak. Dia jumpa Imam Bukhari. So, jadi masalah pembahagian jumlah perawi tidak ada kaitan dengan masalah iman kita dengan hadis tersebut. Sebab geng-geng Mu'tazilah and the gang ataupun Asy'ariyah ni, dia tolak bab ini. Bab ibadat jadi pula batal. Bab solat, contohnya hadis tentang riwayat kentut, batalkan solat. Satu je, warib. Datang daripada apa, Abu Hurairah dan Anhu. Terus? Sebelum tu lahirnya Imam Tirmizi. Terus? Hadis sahih tak sahih kan? Terus? Jadi bermakna dalam zaman yang sebelum Imam Tirmizi, bermakna hadis-hadis tu bila di zaman supaya lahirnya Imam Tirmizi, adakah hadis tu ditakjib boleh ke macam mana? Tak. Sebenarnya masalah tadi macam ulang balik soalan. Tajuk dia adalah sebenarnya diorang tak pernah persoalkan. Ni masalah perkembangan ilmu hadis. Bila diorang bincang masalah mana yang mutawatir tak mutawatir tadi, bukan untuk menafikan beriman dengan hadis yang ahad. Imam Syafi'i pun lahir 150 lebih, mati 2 lebih, dia tak pernah berfikir macam tu. Tak pernah. Maka dia satu hadis dia terima semua. Dia tak pernah tak pernah kata kalau hadis tu selari dengan pendapat aku baru aku terima. Tak. Diorang punya fahaman tak macam tu. Sebab benda tu tak ada perkaitan. Tak ada perkaitan tentang masalah penerimaan hadis itu untuk diamalkan atau diimani. Pasal benda ni tajuk ahli kalam lepas tu. Sebab dia orang kata ada tak kepada kalian orang terlupa. Ayat tu mana ada pembincangan kita? Pembincangan tu tak jadi. Ada tak kepada kalian? Itu soalan tu tak timbul. Tapi ahli kalam dia kata bagi dia anggap dia kalau kurang 10 orang ada sangka. Apa kepada kalian 5 orang menipu? Apa kepada kalian 5 orang menipu? Apa pasal nombor 10 jadi tajuk? 10 ke atas baru tak tipu. Siapa cakap? Ha, itu sebab kenapa kes mutawatir. Kena pastikan balik. Sebab kita kata ramai dari ramai. Soalan berapa ramai tersebut, diorang tak ada limit. Tapi sering berlaku orang ingatkan lebih 10 orang baru jadi mutawatir. Sebenarnya tak. Ha, diorang tak pernah bincang tajuk tu. Dalam pengkajian, dia mungkin klasifikasikan hadis tadi untuk himpunan. Macam Imam Tirmizi, kitab dia. Jami' Tirmizi tu, dia tak kata untuk kumpulkan hadis sahih pun. Dia cakap lah, jami' yang dihimpunkan tu adalah nak tunjuk, nak tunjukkan di mana dalil orang Islam beramal. Mana bila dia buat amalan sekian, mana hadis dia? Lepas tu dia ulas sendiri, dia kata hadis tak sahih. Macam hadis solat hajat dalam Sunan Tirmizi datang kan. Dia bincang lepas tu, dia kata hadis tak sahih. Dia bukan sokong hadis tu, dia cakap hadis tak sahih. Dalam perawi dia ada nama sekian, nama sekian. Orang yang tak faham, dia ingatkan hadis Imam Tirmizi nak kumpul hadis macam Bukhari. Bukhari Muslim, dia sebenarnya ada empat orang lebih tepat eh. Bukhari Muslim, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban. Yang empat ni yang berjanji untuk kumpul hanya sahih. Yang lain tak. Macam Imam Tirmizi sendiri, dia tak kata itu, dia kata dia kumpulkan apa jadi dalil. So basically tak pernah timbul konflik pun bila Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi tu ada hadis maudhu' ke sahih apa dhaif ke, tak pelik sebab dia datangkan untuk tahu, bagi tahu orang apa menjadi sandaran amalan orang ramai. Bukan maksud dia dekat dia setuju. Lepas tu hadis tentang solat hajat, dia datangkan riwayat, tapi dia juga yang sendiri kata hadis ini ada perawi nama sekian-sekian dia sebut. Yang orang akan khilaf masalah apa? Bila dia diam. Boleh buat hadis ni, dia tak cerita ada masalah ke tidak. Ha, itu masalah dia. Ha? Bukan, Allahuaklam. Pasal kita kata dari segi masalah tadi, macam dia tinggalkan tu, dia tak ceritakan semua. Allahuaklam, mungkin benda tu ketika tu pada orang keliling dia dah ada makruf. Tak perlu dia tambahkan. Mana orang keliru baru dia jelaskan. Kalau kita tengok macam dalam tafsir Quran pun, macam tu kan Nabi SAW. Nabi sendiri SAW tidak terangkan semua ayat. Nabi terangkan mana yang keliru. Mana tak keliru Nabi tak ceritakan. Bukan maksud dia tak perlu. Tapi sebab apa? Ketika itu tak ada siapa confuse. Haa, tu kena jaga sikit. Tak ada siapa confuse. Sebab kita macam kes apa Imam Tirmizi kan, Hasan Gharib. Gharib kan? Gharib masyhur. Dia sebutan itu berdasar kepada masalah jumlah perawi je kadang. Mana hadis ni gharib, seorang sahabat je riwayat. Dia bukan maksud dia nak menafikan kesahihan, tak. Hadis itu sahih walaupun perawi dia satu. Macam hadis innamal amal binniat. Kalau kata kita kata kepada orang, innamal binniat. Hadis tu seorang perawi sahabat, seorang tabi'in, seorang tabi'in. Riwayat tu datang macam tu. Okey, kalau kita soal, okey, saya buat amal ni tak ada niat, sah tak sah? Semua ijma' kata tak sah. Tanpa niat. Atau niat saya untuk dunia. Amal saya terima ke tidak? Semua ijma' kata tak ni. Lepas tu kita tanya soalan, apa sandaran dia? Innamal amal binniat. Hadis ni zonni ke kotai? Ha. Mutawatir ke? Tak mutawatir. Lepas tu dia pelik tau. Pasal dalam konteks ni memang ahli kalam ataupun ya, sebagian macam Asyairah terkesan dengan kalam, dia orang tolak dalam bab akidah. Tapi dia orang amal dalam masalah ibadah. Sah batal ibadah berkaitan dengan hadis tadi dia tak hirau. Tapi bab berkenaan dengan zat Allah Ta'ala, pasal kes memang mungkin Mu'tazilah pun masuk kat situ. Dia masuk pada kes masalah zat Allah Ta'ala. Yang itu yang masalah utama. Dia ikut Mu'tazilah. Kalau hadis mutawatir, kita jadikan dalil. Kalau tak mutawatir, tak boleh. Ha, ini masalah dia. Pasal dia kata kat sini, pasal dia ujung tu kan, dia kata apa? Tak boleh sandar. Dalam ni, kecuali apa dalam Quran dan mutawatir daripada Rasul. Siapa cakap? Kan? Kalau itu, utusan Rasul pun tak ramai. Awak dah kata. Sedangkan kita, okay, para sahabat yang salam, bila hadis tu diriwayatkan, kita tahu sebenarnya bila hadis itu satu jalan periwayatan, bukan maksud dia memang satu je. Sebab telah berlaku kisah kan, macam kita sebut tadi kan, para sahabat Nabi ni hidup mereka ada panjang pendek. Siapa panjang usia, makin banyak orang tanya dia soalan. Maka itu sebab kenapa hadis ni makin banyak. Siapa yang pendek usia macam Abu Bakar, lepas Nabi wafat 2 tahun dia menentang pun dia mati. Hadis tak banyak, bukan sebab dia tak banyak hafal, tapi sebab apa? Tak, dan orang tanya kat dia, dia mati dah. Ha, bila kita cakap macam Ibn Abbas, umur dia panjang. Maka lagi banyaklah riwayat daripada dia. Makin siapa panjang usia, macam Anas bin Malik. Cuma Anas bin Malik dia perangai pula. Dia tak nak cerita, takut silap. Dia kata lah, kalau bukan hadis Nabi, dan katakan, la takdibu alaya, yang kamu berdusta atasku, bagi siapa menipu atas namaku, bukan apa dia kata masuk neraka. Kalau bukan kerana hadis Nabi itu, aku cerita pada korang macam-macam, dia kata. Dia ada attitude macam tu juga. Pening kepala kita je, nak dapat hadis daripada dia tapi dia tak nak cerita. Ha, itu sebab kenapa kisah tadi kan, macam kes sekarang benda tu mutawatir tak mutawatir. Tadi tak ada sebab mungkin ramai dengar tapi orang hanya tanya Seorang. Hadis tu Nabi cerita pada semua orang. Tapi orang jumpa Umar je nak tanya saya. Umar ceritalah. Macam hadis Islam Iman Ihsan. Hadis tu pun Umar juga. Tapi dia kata apa? Kunna julusun inda Rasulillah. Kami dahulu duduk. Soalan kami tu apa ramai? Ha, ramai. Tapi tukang cerita? Seorang. Kalau ikut pada situ, mutawatir ke tak mutawatir? Tak timbul. Sebab orang tanya dia seorang. Sebab tu cerita keluar kat dia. Bukan maksud orang lain pun buta, dia seorang nampak. Orang lain nampak. Cuma orang tak tanya orang ni, tak tanya orang ni. Orang tanya dia. So hadis Islam Ibn Hassan tu, siapa perawi dia? Umar. Soalan Umar cakap apa? Kami dahulu duduk di situ, kan? Maksud dia ramai. Cuma orang tak tanya orang lain. Sebab tu riwayat tu datang jadi satu. Bukan bermaksud ia hanya dia seorang je nampak. Ha, sebab tu pengelasan hadis mutawatir tak mutawatir tadi kena define balik. Salah bila orang tu kata ini seorang sahabat je. Tak, hanya seorang sahabat cerita, bukan maksudnya dia seorang je nampak. Tapi kebetulan mungkin dia seorang ditanya. Orang tak tanya orang lain. Sebab tu jadi macam tu. Ha, sebab tu kes sandaran bawa zon-zon ni tak jadi. Tak timbul. So kita tak boleh menafikan memang orang takkan tanya semua orang. Orang kita tanya seorang je. Eh, ustaz je apa semalam? Dia jumpa seorang je. Dia jumpa ustaz semalam. Ustaz je semalam. Mana orang tanya macam tu? Dia kata seorang je. Ha, jadi kat situ orang ingatkan benda tu seorang dengar, sedangkan yang dengar ramai. Ha, itu tajuk dia. Okey. So dia kata wa ma zakaruhu laisa bi ba'id. Ha, apa yang mereka sebutkan ni taklah jauh, dia kata. Taklah maksud dia jauh daripada maksud yang dia maksudkan. Walakinnahu, dia kata lakinnahu mukhalifu li zahiri madaraja alaihi salaf. Okey, tapi ia sebenarnya menyanggahi apa zahir yang tersusun di atasnya salaf. Fa inam qabilu hadha akhbar min al-udul wa rawawha wa sahawha. Kan mereka terima ni, dia kata salaf tak macam tu. Pasal perbuatan mereka terima hanya hadis yang apa? Yang mutawatir saja tu. Salah, sebab dia kata apa? Itu menyanggahi zahir apa yang tersusun di atasnya salaf. Sebab mereka dahulu menerima khabar-khabar ini daripada orang yang sama. Dan mereka riwayatkan dan mereka sahihkan. Mereka tak kisah masalah mutawatir ke. Ha, ini dia cakap salaf. Dia kata, dia tulis salaf tak macam tu. So soalan, kalau salaf dah ada satu fahaman, awak pergi ikut khalaf buat apa? Tak perlu ikut khalaf. So yang selamat salaf. Salaf terima, awak tak terima, kenapa? Maka dia kata fal jawab min wajhain. Dia kata jawapan daripada dua sudut, dua wajah. Ahaduhum anna tabi'in kanu qad arafu min adillati syar'i annahu la yajuzu ittihamul ad. Okay, dia kata sebab apa? Dan jawapan untuk perkara ni, dia kata daripada sudut-sudut. Dia kata pertama, wah tabi'in dahulu, mereka tahu daripada dalil-dalil syarak bahawa tak harus mereka menuduh orang yang sak sama dengan berbohong. La siyama fi sifatillah, terutama pada sifat Allah. Fa idza rawas siddiq khabara, bila meriwayatkan Abu Bakar Siddiq satu khabar. Wa qala, dan dia kata sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kadza. Aku dengar Rasulullah bersabda sekian. Faraddu riwayatihi, maka menolak riwayat Abu Bakar ni adalah takdzibun lahu. Maksud kita percaya dia. Ha, ni salah ni. Ha, maksud dia awak boleh tolak macam tu, maksud awak tak tolak sahabat. Ha, sedangkan sahabat ni dia udul. Okey. Wa nisbatun lahu ila ilahi bil ilahi alwada. Bahkan menisbah kepada As-Siddiq, kepadanya kita nisbahkan apa? Pembuatan hadis. Au ila sahwi, ataupun kepada terlupa. Faqabiluhu, maka mereka terimalah dia. Wa qalu qala Abu Bakar Siddiq qala Rasulullah SAW. Wa qala Anas qala Rasulullah SAW. Kadza fi tabi'in tabi'in. Fal'an, maka sekarang ni, idza thabata indahum bi adati syar'i annahu la sabila ila ittihami adli at-taqi min as-sahabati. Wah, dengar, bila dah sabit pada diri mereka dengan dalil syarak bahawa tak ada jalan kepada kita membuat pertuduhan menuduh orang yang sama yang bertakwa di kalangan para sahabat. Famin aina yajibu alla yuttaham zununul ahad, maka dari manakah sebenarnya wajib jangan dibuat pertuduhan sangkaan-sangkaan orang-orang yang tunggal, orang-orang yang tertentu. Okey, beza dia sini. So para sahabat Nabi SAW sebenarnya mereka bukan buat sangkaan, mereka hanya sampaikan apa Nabi cerita. Ha, itu beza dia sebenarnya. Ha, sebab dekat sini dia cuba nak samakan. Orang sangka-sangka, macam saya ada sangkaan. Ha, kalau saya sangka, apa beza saya punya sangkaan dengan para sahabat punya sangkaan? Sepatutnya kita ada orang kena faham. Apa para sahabat cerita dari Nabi SAW, itu bukan sangkaan. Kita kena terima, wajib kita terima, walaupun satu. Walaupun satu. Sebab tu Nabi kata, balighu anni walau ayah. Diorang terima arahan tersebut. Diorang sampaikan walaupun satu ayat. Sebab tu Islam berkembang. Kita ni Islam kuncuk sebab apa? Sebab kita tak buat kerja. Nak sampaikan, oh saya tak mutawatir. saya tak mutawatir. Masalah lah. Okey. Saya kat sini kan. Dia kata wa an yanzilal zannu manzilatan naqlil udul. Ma'ana ba'dhu zanni ismun. Dan bahawa boleh diletakkan zon ni kedudukan nukilan orang yang sama, sedangkan bahawa sebahagian sangkaan ada dosa. Fa idza qala syari', bila syari', apa itu yang mensyariatkan, berkata ma akhbarakum bihil adlu, apa ni beritahu pada kalian oleh seorang yang adil, fasaddiquhu, terimalah ia, waqbaluhu wa naquluhu wa azharuhu. Dia kata apa, percayalah ia, terimalah ia, nukilkanlah ia dan juga sokonglah ia. Fala yulzimu min hadza an yuqal ma hadath sadkum bihi nufusukum. Ini tak mesti bahawa apa dicerita pada diri kamu sendiri. Daripada sangkaan, terimalah ia dan zahirkan ia. Tak sama. So kat sini kita nak nafikan kedudukan tadi, takkan serupa. Sebab orang ni yang kata nak terima sangkaan para sahabat dengan sangkaan diri dia, dia kata tidak sama. Jadi Imam Ghazali jawab balik, bukan macam tu cara dia. Sebab yang dinukilkan oleh orang yang apa, di apa yang sama dengan para sahabat tadi, takkan sama dengan apa sangkaan awak. Dia tak bermaksud bila terima kata-kata sahabat, maksud dia terima sangkaan hati kita. Eh, tak sama, dia kata. Tak betul. Dia kata warawahu anzununikum, dan riwayatkanlah daripada sangkaan-sangkaan kamu, wadhamairikum, dan juga dalaman hati kamu, wanufusikum, dan juga diri kamu, jiwa kamu, maqalathu, apa dikatakan olehnya. Tak maksudnya tu. So sekarang pasal orang suka sama kan, tak apa bercerita sebab kita terima khabar para sahabat yang ia bukannya mutawatir, dia kata. Ha, kat sini yang Imam Ghazali jawab balik. Dia kata bukan itu maksud dia. Fa alaysa hadha fi ma'nan mansus. Bahkan ini bukan makna yang dinaskan oleh syarak. Wali hadha naqul. Kerana kita kata ma rawahu ghairul adli min hadzal jinsi yang bagi an yurada anhu wala yurwa. Dia kata kerana ni kita berkata apa yang diriwayatkan oleh selain orang yang sama daripada jenis ini tidak harus dibentangkan, tidak ada apa dia dua di apa, dan tidak ada apa ditentang, tidak ada diriwayatkan. Wa yuhtatu fihi aktsar mimma yuhtatu fil mawa'iz. Bahkan kita kena jaga dalam kes ini, sangkaan-sangkaan ini lebih daripada kita berjaga-jaga pada bimbingan wal amsal dan juga perumpamaan, wa ma yajri majraha, dan apa yang jalan pada kedudukan dia. Okay, itu pertama. Pasal dia orang gunakan kata riwayat para sahabat ni juga zon. Dia jawab. Wasani yang kedua, anatilkal akhbar rawahas sahabatu. Bahawa khabar-khabar yang para sahabat ceritakan tu, diorang diwayatkan, dia cerita tu diwayatkan oleh para sahabat. Li'anam sami'uhum yakinan. Sebab mereka dengar secara yakin. Fama naqalu illa matayakonu. Mereka takkan nukilkan kecuali apa mereka yakin. Dia kata. Watabi'un qabiluhu. Dan para tabi'in pula terima ia. Warawahu dan riwayatkan ia. Wama qalu. Dan apa mereka katakan. Qala Rasulullah SAW kadha. Apa yang para sahabat kata, bersabda Rasulullah SAW macam ni. Bal qalu qala fulan qala Rasulullah kadha. Bahkan diorang akan cakap, berkata si fulan, berkata Rasulullah SAW, sekian-sekian, dia kata. Fakanu sadikin. Ini kan juga, para tabi'in pun benar. Dia cerita balik apa dia dengar, sahabat kata, diorang dengar. Wa ma ahmalu riwayatahu wa listima li kulli hadithin ala fa'risi wal lafzi al-muhim. Dan mereka tak abaikan riwayatnya kerana perangkuman semua hadis-hadis tadi kat atas faedah-faedah yang selain daripada lafaz yang memberikan waham, dia kata. Wal ifadatu lafzil muhim indal arifi makna hakikian. Dan sedangkan untuk pemberian faedah lafaz yang ada sangkaan tu, ada waham tu, di sisi orang yang mengetahui makna hakiki, difahami, bukanlah zonni pada haknya, pada hak orang yang tahu. Walaupun lafaz tadi bunyi macam sama-sama, pada hak orang yang tahu dia tetap adalah benar. So, balik pada asal macam kes tadi kepada sahabat, diorang faham. Pada asal orang Arab, lafaz hadis Nabi tak pernah, tak diketahui. Nabi cakap tu betul. Sebab tu diorang tak tanya lebih. Bila Nabi kata, Allah Ta'ala ketawa, dia tak ada kata, ketawa macam mana eh? Dia tak tanya. Oh tak? Diorang tak tanya. Melihat pada wajah, dia kata tak tanya, wajah Allah macam mana? Diorang tak tanya. Diorang faham kalimah, diorang tak keep on asking. Faham tak? Bagi diorang, benda tu, lafaz tu ada kesamaran, tapi diorang tahu maksud yang Nabi nak, diorang tak perlu hirau. Tak perlukan kepada apa? Kepada tambahan soalan. Orang zaman kita ni, tambah soalan lah. Dia kata, misalu, contoh dia, riwayatul sahabat tu, riwayat para sahabat, an Rasulullah SAW, qauluhu sabda baginda, yanzilullahu ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya, akan turun Allah Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Fayaqulu, maka dia berkata, hal min da'in fa'ujib, maka tiadakah sebarang pemberi, peminta aku nak berikan untuk aku sahut. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, ada tak orang yang, hal adakah orang yang, ada tak orang yang meminta ampun untuk aku ampunkan dia. Hadis, eh, hadis yang sahih. Okey. Fahadal hadis, hadis ni dia kata siqa, dibawakan li nihayat targhib fil qiyamil lail, untuk menggalakkan pada apa? Bangun malam. Walau ta'sirun azim fi tahrikid dawa'i, bahkan dia kata ia mempunyai kesan yang besar dalam menggerakkan apa? Punca-punca li tahajjudi, untuk tahajjud. Alladhi wa afdhal ibadat, yang ia merupakan seafdal-afdal ibadat. Tinggal tidur, sibuk ibadat. Okey. Falau taraka hadzal hadis la batalat hadzal fa'idatul azimah. Kalau dia tinggalkan hadis ni, dia tak nak ceritakan hadis ni. Pasal apa? Ini ada waham ni, ada tajuk ni. Kalau tinggalkan hadis ni, akan hilanglah faedah tersebut yang agung tadi. Wa fala sabila li ila ihmaliha, maka tak ada jalan untuk mereka abaikan hadis ni. Ha, sebab sebenarnya tajuk asal memang kita ahli sunnah, kita beriman dengan tajuk tadi. Kita kata Allah turun. Ya, turun. Macam mana tak tahu? Sebab yang kita disuruh untuk beriman adalah waktu itu waktu makbul doa. Allah Ta'ala berseru pada kita. Tak ada kerja minta aku berikan. So maksudnya kita kena jawab. Mintalah waktu tu. Bukan kerja kita bantai nuzul tu apa. Yang berlaku sekarang ni orang sibuk tentang turun tu macam mana. Macam mana turun tu. Macam mana turun tu. Dia tak sibuk bukan masalah amal. Dia sibuk bukan apa. Turun itu macam mana. Ha, so insyaAllah nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk apa, tajuk masalah apa, hadis berkenaan. Ha, pasal, tapi ketika awal tu apa, kata-kata Imam Ghazali tu dah betul lah. Ha, pasal dia kata pasal hadis tu datang untuk galakkan kita bangun ketika waktu sepertiga akhir malam untuk kita meminta kepada Allah Ta'ala, sebab itu waktu Allah Ta'ala menyeru kita. Ha, tapi orang pergi masuk pada turun tu apa. Maksudnya soalan tu kita faham kalimah, tak tahu cara. Betul lah. Sebab tu para tabi'in tak tinggalkan hadis tadi walaupun dekat situ. Dan sebenarnya bagi mereka tak ada kemuskilan. Yang muskil ni orang ajam yang sibuk berkenaan dengan turun. Habis kalau turun, aras kosong lah. Ha. Yang saya pernah dengar geng-geng ahli bid'ah ni, habis aras kosong lah. Siapa tinggalkan aras? Astagfirullahalazim, kan? Dia tak ada bandingan. Allah tak ada bandingan untuk kita bandingkan. Kita faham kalimah, tak tahu cara tu je. Pegang ni tu. Bukan kita nafikan, takkan kita nafikan sifat Allah Ta'ala hanya kerana kita punya kemustahilan ikut akal. Nabi kata, pasal kat sini ada tasdik. Kita ada takdis, kita ada apa? Tasdik. Ini tasdik. Kita percaya semua yang datang. Bukannya kerja kita bantai, tak puas hati. Kalau tak ada tasdik macam mana? Nabi kata betul tak? Betul lah. Macam mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okay? Wallahu a'lam. Ada soalan? Tadi, eh? Ya, alhamdulillah. So, insyaAllah nanti kita akan bincangkan nanti kepada tentang tajuk yang berikut, eh? Yang masih lagi penjelasan hadis tersebut. Penting, hadis ni penting. Hadis ni antara hadis yang kita lihat banyak orang di Malaysia kita duduk bertegak-tegak. Tajuk turun-turunnya Allah Ta'ala macam mana. Ini yang kita bincang, insyaAllah. Sebab khas. Sebenarnya macam ni memang kalau kita ikutkan nak baca saja, jumpa buku ni. Tapi problem dia nak detail about mana benda-benda berkaitan tajuk ilmu kalam tadi yang merosakkan kefahaman sebenarnya. Oh, itu tajuk asal tadi. Diorang pakai ketika mana? Ibadat. Diorang buang ketika akidah. Sebab apa? Bab batal, batal ibadat dia pakai. Halal haram pakai. Pakai. Buat akidah dia buang. Oh, tak boleh. Itu masalah tadi. Qat' izan ni lebih kepada sudut sebenarnya diorang cara nak tolak. Cara nak tolak dalil yang dah pasti dan sahih, maksud tak ada sebarang kekeliruan. Cara nak buang. Ha, ini bukan kotak ini dia kata. Ha. Eh, dia bukan masalah tu dia nak buang sebab kes falsafah dah masuk dalam akidah. Ha, sebab tu dia nak. Kalau bab lain dia pakai. Ada Asy'ari dia pakai. Hadis ni sekian batal wuduk. Kata semua ni zoni. Hadis dalam bercakap dalam solat. Satu hadis je. Yang Nabi tegur tu kan. So kenapa batalkan solat orang? Ha. Bismillah pun dalam hadis kan. Dia hadir orang ayat Quran yang surah ayat 24 tu, bukan itu juga yang hadir tu zombie, yang hadir yang mengatakan yang hadir nak baca baca orang tu kan. Mana bila benda ni kilah kan. Dalam buat bacaan buat dia. Tapi dalam kira tu dia selesai kan, dia kata mana pegang pada yang Al-Quran dari Quran kan, suara ayat Allah Tuhan tu. Okay. Mana yang hadis yang ni Ronia. Tak boleh pakai itu. Sebab kadang-kadang hadis penjelasan. Okey. Kes yang ni. Sebab tu dalam kes usul fiqh kena pastikan. Contoh macam dalam mazhab Syafi'i eh. Berkumpul masuk air dan hidung, dia kata sunat. Bukan rukun. Kalau kita buka dalam kes mazhab Hambali, dia kata tak. Dia kata itu pembersihan muka termasuk. Ini cara dia orang faham. Macam dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama kata Quran rukun, hadis sunat. Waktu dia kata tak buat pun tak apa. Ah, ha, beza tu. Kita kena bezakan masalah usul tadi. Tapi untuk masalah zon ni kotak ni tak timbul tajuk. Dia tak timbul tajuk tu. Dia timbul masalah mana rukun, mana sunat. Ha, tapi kalau kes macam kes masalah apa? Bismillah ke masalah apa tu? Bacaan Fatihah dalam solat. Kan surah dari Al-Quran yang surah Al-Araf ayat 24 tu dengan dalam bunyi dia apa? Wa'izah ni Quran dan apabila dibacakan Quran adalah kemudian kan. Okey, terus? Dan dengar semua dapat manfaat. Okey, terus? Lepas tu dalam dalam hadis ada dalil hadis kan. Okey. Jadi bermakna hadis mana ada hadis mengatakan tak sah lah, tak sah lah kalau tak baca Quran. Terus? Bermakna kekuatan dia kata kekuatan betul pada pada Al-Quran. Sebab Al-Quran jelas daripada Allah. Sedangkan keumuran ayat tu kan. Ini untuk kisah apa? Makmum baca Quran ke tidak? Baca Fatihah. Baca Fatihah tu kan. Haa. Yang kita yang dia kata mana hadis ni zoni lah. Tak boleh macam tu. Sebab macam ayat macam tu tak boleh kata hadis ni zoni, Quran kotak ni. Tak, salah. Sebab kes dia dalam hadis Nabi SAW, cara ibadat tu kita kena tengok melalui para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sebab Islam ni lepas Nabi apa, ketika Nabi hidup sini pun Nabi hantar para sahabat ajar Islam ke seluruh pelosok dunia. Hantar ke sini, ke sana. Pada zaman Umar lagi luas, diorang ajar memang baca Fatihah tu macam tu. Cuma diorang khilaf dari kes sebab apa? Sebab ayat Quran tadi tak bermaksud dengan itu. Sebab kalau kita buka pula asbabun nuzul, tak bincang dalam solat. Cuma dia kata hadis tu zon. Oh, tak boleh, tak boleh. Dia tak cakap yang tu. Oh, tak boleh. Bahkan kalau dia kata nak pakai ni, dia boleh gunakan hadis Sahih Muslim. Yang dia kata idza qara'a fa ansitu. Boleh imam baca kamu diam. Itu hak lebih betul. Dia jumpakan hadis dengan hadis. Dan bahkan ketika dia gabungkan tajuk tadi, dia kena bezakan solat jemaah dengan solat bersorangan. Ha, itu boleh betul. Maksud dia hadis tiada solat bagi siapa tak baca Fatihah. Kan? Kita hadis tu dengan hadis yang Nabi kata bila imam baca kamu diam. Macam ni kita gabungkan. Kita gabungkanlah ini ketika solat bersorangan atau ketika bacaan sir. Ini ketika imam baca kuat. So kita tak salah lah. Itu cara betul kita gabungkan dalil, bukan lagakan dalil. Bila lagakan dalil tadi macam kes tadi kan, orang tu laga dalil dengan dalil. Salah. Oh, tadi tadi cakap benda tu zani kot ini. Bahkan cara yang dibuat oleh apa, siapa yang apa cakap lah. Okey, dia lagakan dalil dengan dalil tu. Kerja kita bila jumpa dalil dengan dalil, kita sinkronisekan. Bukan kita selarikan, bukan kita lagakan. Perbuatan dia ambil Quran, Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Maka hadis zon ni, ini kuat. Oh, salah. Dua kesalahan. Satu dia masalah fikir zon ni kuat ni tadi. Sebab sedangkan Quran dan hadis saling jelas memperjelaskan. Kedua, dia lagakan dalil tadi untuk kata satu kuat, satu salah. Oh. Sangat tak kena. Eh, faham eh? Betul-betul, main terkejut. Kalau abang kata terkejut, saya pun terkejut. Dia tak boleh main tu. Cuma dalam itu kaedah tu, sebenarnya ahli bid'ah buat macam tu. Sorry to say lah. Kalau orang tu, ustaz ahli sunnah pun cakap, tetap ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab cara pemahaman macam tu tak pernah ada daripada salafus soleh. Kerja mereka, jumpa Quran, ada ilmu Rasulullah, perjelaskan. Dia akan perjelaskan, bukan lagakan. Bahkan memang kita kata kalau betul pada hadis tadi, kita ada hadis yang lain yang dalam Sahih Muslim yang Nabi kata idza qara'a fa ansitu. Bila imam baca kamu diam. So kita boleh sinkronis kan pada kes apa? Kes solat berjemaah. Kes solat bersendirian membaca Fatihah tu mesti. Kan? Solat bersendirian, solat mesti, bukan kita lagakan. Bahaya dia lagakan tu dan kata ini zani qat'i ke tidak. Duduk muslim tapi lafaz yang bila baca kamu diam tu itu muslim. Sedangkan yang lain tu Bukhari dan Muslim. Lafaz-lafaz bila dia baca kamu diam tu hanya Muslim saja. Lafaz Muslim saja. Bukhari tak ada. Ha. Betul cuba betul. Okey. Eh? Bahasa Arab tu kan. Kemudian sikit dah kan. Adakah timbul khilaf tu sampai sekarang ni adalah kerana bahasa Arab? Bukan, sebab orang ajam. Saya ulang balik. Punca khilaf berlaku macam dikata oleh Hasan Basri, bukan? Sebab orang ajam, orang tu bukan Arab. Itu sebab dia bercanggah. Sebab tu para sahabat Nabi tak bercanggah tentang pengertian Quran. Nanti tak gaduh. Bagaimana dengan orang Arab sekarang? Orang Arab sekarang samalah. Dia macam ni, pasal kisah dia sekarang ni, orang Arab sekarang pun yang kadang bercakap tu bukan Arab dengan asal. Dia tak macam tu. Orang Arab dengan asal tak ada khilaf. Orang yang zaman kita ada khilaf ni pasal dah bahasa dah rosak. Yang timbul khilaf tu semua sebab keanjaman. Sebab dia punya bahasa tak asli lah. Tidak asli dalam bahasa Arab. Bukan sebab kerana benda tu masa berubah tak, tak ada. Ya, masa zaman, daripada zaman sahabat lagi memang tak ada. Tak ada. Tak ada. Lepas tu yang ini pasal yang... Pasal tu adalah anjam. Dan orang kita yang take over kan, macam kes tanah Arab sekali pun. Dia dah banyak bahasa rosak. Ya, khilaf-khilaf sekarang ni pun pasal sebab tu. Contoh. Macam-macam rasa cuma... Contoh. Saya nak contoh juga contoh. Tadi kata contoh mana? Ha, lagi. Apa contoh dia? Khilaf macam-macam pendapat. Tak ada. Kalau khilaf zaman para sahabat, kita terima khilaf sampai sekarang. Kalau dia kata zaman para sahabat tak khilaf, kita tak boleh khilaf. Macam ustaz gila dia kata apa? Rejam bukan hukum Islam. Dia kata macam tu kan? Sedangkan yang dia cakap tu, dia nukil daripada orang zaman sekarang. Mustafa Zarqaq lah benda kan? Orang tu zaman ni. Saya tanya soalan. Zaman para sahabat ada khilaf ke? Tak ada. Dan kenapa awak boleh canggah? Kalau sebab kita, kalau sekiranya kan, kita kata benda ni ijma', Nabi buat, sahabat buat, seterusnya buat, macam mana boleh ustaz buang ijma' tadi? Dia tak ada kaedah. Apa kaedah kita nak buang benda diorang dah sepakat dekat atas sana, datang kita kata ada khilaf, mana boleh? Lepas tu saya kata ulang balik, khilaf pada yang betulnya apa? Para sahabat khilaf, kita boleh khilaf. Apa para sahabat tak khilaf? Contoh maghrib 3 rakaat, tak boleh kita khilaf. Ataupun contoh macam apa, waktu isyak pukul berapa sebagainya kan, 4 rakaat, tak boleh khilaf. Sebab tu macam kes yang amalan ya, pada apa, cara solat dan sebagainya kan, didukil daripada sahabat. Macam kes baca, kena baca juga tu. Abu Hurairah yang riwayatkan, yang lebih kata jangan baca, jangan kamu buat kecuali dengan ilmul kitab, la taf'alu. Pasal Nabi kata apa, Nabi terganggu bacaan dalam solat. Lepas tu Abu Hurairah anhu kata, Nabi pun kata la'allakum taqra'una ba'di. Aku rasa agaknya korang baca belakang aku. Pada siapa kata ya? Nabi kata la taf'alu. Nabi kata jangan buat. Nabi kecuali kan illa bi fatihatil kitab. Itu problem dia. Okey, benda ni ada tolak menolak khilaf tadi tu. Sebab ada tolak menolak daripada dalil, daripada sudut. Kalau orang tu pegang yang kata bila imam baca kamu diam, satu sudut. Tapi yang ini pula kata jangan buat kecuali dengan fatihatil kitab. Ha, dia ini kena faham. So dia tolak menolak tu berlaku. So kita tak A pun boleh, kita ni B pun tak ada masalah. Duduk ha, sebab duduk ni eh. Ah, tak ada. Duduk boleh. Kalau orang tu baca juga tak ada masalah, kalau dia tak baca pun tak ada masalah. So, sebab duduk tu datang dari yang kata suruh diam pun Nabi. Yang kata jangan buat kecuali dengan fatul kitab pun Nabi. Sebenarnya macam ni, kepelbagaian ni tadi memudahkan sebenarnya daripada kita pening kepala kan. Dia tak ada masalah, kita pilih salah satu. Asalkan betul dengan Nabi SAW, maka relax. Tapi kalau yang kata tak betul dengan Nabi SAW, macam masalah? Dia kena terima. Buat satu, yang ni pun kena terima. Haa, jadi tak masalah. Buat satu, hak ni tolak. Oh, tak boleh? Tak boleh. Haa, bila dua-dua dalil tu betul, tu aja ambil salah satu, satu lagi yang kata bid'ah. Macam masyarakat kita, lebih kepada kauli kan? Haa. Dia tolak hak yang ni. Oh, tak boleh. Tak boleh tolak. Dia tak boleh tolak tu. Salah tolak. Bahkan pendapat kedua tu betul juga, pasal ada dalil. Kalau tanya yang mana? Yang mana rojah? Sebenarnya yang rojahnya adalah kalau berjemaah, imam baca kita diam. Yang dengarlah saya baca. Kita begitu haji ni kan. Okey. Yang rojahnya bila imam baca kita diam. Kalau imam tak baca kita baca. Tapi kalau orang soal lagi further, dia push on. Dia kata kalau sekiranya tak sempat baca, imam rukuk. Nak tunggu ke nak ikut? Nak tunggu terus baca atau ikut? Saya kata ikut. Sebab kita ada hadis Nabi kata imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia takbir, dia rukuk, kamu takbir, kamu rukuk. Nabi tak kata, dia takbir, kamu rukuk, takbir patiah, terus baca. Nabi tak cakap. Ha, ini kena faham. Jadi kat situ, ikut. Walaupun tak ada baca, ikut. Lepas tu orang kata, tapi tak ada baca, patah lah. Saya kata, bila masbuk, orang masbuk, datang-datang masuk, follow. Dia follow imam, terus rukuk. Dapat rukuk? Dapat. Yang berdiri bersama imam, tiba-tiba dia batal solat. Apa hal? Saya kata, sebab apa batal? Dia macam garuk kepala. Last sekali apa? Ustaz kata, itu tajuk dia. Well, in the end, bukan balik pada hadis. So, hadis Nabi tak pernah kata, tidak. So, bila kita rukuk, sempat rukuk dengan imam, soalan sempat rukuk imam, dapat tak rukuk? Dapat. Tak sempat baca Fatihah? Tak kisah. Tiba-tiba yang kawan berdiri daripada imam, start takbir tadi, tak sempat nak baca Fatihah, terukuk sekali, tiba-tiba batal solat. Hei, oh, mazhab mana kan? Nampak sangat kat situ, dia tak faham. Nak Zack Allen masuk soft. Okay? Baik. Wallahu'alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.